Aduh. Yang aman. Ya, telebarnya. Nu balangor teh mega geulis geuningan. Kita teu ngarti dan nu geulis kalau anu bangor mah geuningan. Lawan mada nya sarua we kana. Panonna alus, irung alus, liwir alus. Ditempo di harap di kikir mani mulus. Hanya kepisan kalakuan siga setan. Gunta ganti jalu tesirik na ungaming. Nah aku naon nu gelis loba nu bangor. Nah aku naon nu bangor loba nu gelis. Siga nama ngerasa asa ai hade rupa jang oman bisa payu kasasaha tungtungna jadi cilaka telak kulit kelir koneng cangkang jauh kuntuna bodas tipung tariku biwir berem-berem jawer ayam panon coklat kopi susu. Kimu murah, keblek hirup daik jadi runta. Ulah bangga bisa gunta ganti jalu, pemojeng poho di baju. Kawas hirup zaman batu webahara. Isin atau karena mulut suntek. Panona alus, irung alus, iwir alus. Ditempok di harap di gigir mani mungel. Hanya kapisan kalakuan siga setan. Gunta ganti jalu tesirik na ungal minggu. Nah aku naon nu gelis loba nu bangor. Nah aku naon nu bangor loba nu gelis. Siga nama ngarasa asaing hade rupa merenjang omah bisa payu kasasaha tungtung nak jadi cilaka kulit kelir koneng cangkang jauh kuntuna bodas tipung tariku biwir berem-berem jawer ayam panon coklat kopi susu. Hirup daik jadi runta. Ulah bangga bisa gunta ganti jalu. Komojeng poho di baju.